Mitra Bisnis, poin tentang suksesi pejabat gubernur serta wakil gubernur dalam rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta memang memicu penolakan dari warga Yogyakarta. Di sisi lain, kontroversi seputar keistimewaan Yogyakarta tak urung juga mengundang reaksi dari warga daerah lain yang mengatakan setiap daerah seharusnya bisa meminta keistimewaan. Untuk membahas masalah ini, segera kita temui pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, seperti apa Bapak melihat keistimewaan Jogja dibanding daerah lain, Pak? Prosedur-proses yang selama ini diberlakukan terhadap DIY itu nggak ada istimewanya. Tidak ada istimewanya sama sekali dibandingkan dengan provinsi yang lain, gubernur-gubernur provinsi yang lain. Contohnya seperti apa, Pak Her? Nah, contohnya mengenai penetapan APBD-nya, mengenai anggarannya, mengenai fungsi pemeriksaan. Nggak ada bedanya sama sekali, yang beda cuma penetapan. Yang jadi masalah nanti katanya, kalau gubernur ini sampai kapan? Ya sampai kerajaan memutuskan. Sebetulnya kesultanan memutuskan. Kalau orang bodoh akan bilang, wah nanti gimana kalau anak-anak yang terpilih? Kan ada sistem perwalian, dan wali itu sudah diatur, tidak mungkin sebuah kerajaan atau kesultanan itu memberikan pemimpinnya yang terburuk, karena mereka harus efektif memimpin, kan gitu. Logikanya kan begitu, kalau tidak, wong mereka emang merepresi rakyat. Tidak juga, 400 tahun itu kan monarki itu kan dibayangkan sebagai sebuah sistem pemerintahan yang represif. Kalau kita lihat, Soeharto lebih represif daripada Sri Sultan Jogja. Jadi, masalah yang terjadi di Jogja sebenarnya bisa dikatakan sebagai mispersepsi saja ya, Pak? Iya, dan orang-orang itu tidak paham bagaimana proses ini berlangsung, kan gitu. Nah, kalau logika politik yang dipakai, ya, pemberlakuan undang-undang yang bahkan lebih efektif dengan keistimewaan seperti di Papua, ya, ada majelis adat, ada dewan adat itu, dan pemberlakuan kanun di Aceh itu lebih berbahaya untuk NKRI daripada Jogja yang sultannya itu harus ngusulin anggaran, harus ada DPRD-nya, persetujuan DPRD segala macam. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.